bukan sendiri. Kau pikir aku takkan terima keadaanmu sekarang ini. Kembali semua adanya. Seandainya kau harus berubah, ubahlah seperti kau mau. Jelaskan apa yang terjadi. Kalau ternyata pinya, aku terima. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Bicarakanlah semua, semua. Ternyata aku tak mampu menghadapinya, aku terima. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Ku tahu kau ragu kepada diriku. Kembalilah kasih, bicarakanlah semua, bicarakanlah semua. Kembalilah kasih, kita harus bicara.